temaniku di sini. Kau beri aku cinta yang bisa tenangkan hatiku. Adinda, dengarkanlah ungkapan hatiku. Biarkanlah kau menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupku. Tanpamu hari ini, sendiri tanpamu